Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun. Berita pagi edisi hari ini, Minggu 28 Februari 2016, hadir kembali bersama saya Putra Nasution dan Ardiansyah. Mantan Ketua KIP Aceh Singkil didakwa korupsi. Cabuli siswi di Aceh Besar, dua oknum polisi dilapor ke Polda. Lumba-lumba sepanjang 3 meter terdampar di Pantai Lok Semawi. Dengarkan juga berita lainnya yang telah dirangkum oleh tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Lok Semawi, Radio Leuser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, mantan Ketua KIP Aceh Singkil tahun 2011 Ahmad Fansuri kemarin disidangkan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Ia didakwa melakukan korupsi dana pemilu kada Aceh Singkil 2011-2013 senilai 1,3 miliar rupiah. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Jaksa Penuntut Umum Kejari Singkil Muhsin dalam dakwaannya menyatakan terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Putra Arianto. Padahal, pemberian uang itu tidak terdapat dalam pos anggaran kegiatan KIP Aceh Singkil tahun 2011. Untuk menutupi pengeluaran di luar pos anggaran, terdakwa membuat perjalanan dinas fiktif 5 komisioner KIP Aceh Singkil ke Jakarta. Perbuatan serupa juga terjadi pada tahun 2012 dan 2013 saat KIP dipimpin oleh Abdul Muhri. Perkara ini sendiri merupakan tindak lanjut dari perkara sebelumnya yang melibatkan mantan sekretaris dan bendahara KIP Aceh Singkil serta mantan ketua KIP Aceh Singkil. Sudarlun, Presiden Masyarakat Rohingya Internasional Inggris Thun Khin menyerahkan penghargaan kepada Bupati Aceh Utara Muhammad Tayyib. Pemkab dan masyarakat Aceh Utara diapresiasi karena membantu ratusan Rohingya yang terdampar di Aceh pada 2015 lalu. Dari Lok Sukun, Jafarudin melaporkan. Thun Khin mengatakan, selain Aceh, Kanada, dan Amerika juga memperlakukan Rohingya dengan baik. Thun Khin juga meminta pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mengajak pemerintah pusat mengadvokasi isu-isu diskriminatif terhadap warga Rohingya di Burma. Menurutnya, masih ada ribuan Rohingya yang didiskriminasikan dan anak dilarang bersekolah. Sementara itu, Bupati Aceh Utara Muhammad Tayyib menyebutkan Pemkab membantu Rohingya atas dasar kemanusiaan. Sudarlun, institusi Polri kembali tercoreng oleh ulah dua oknum polisi berpangkat brigadir karena dugaan mencabuli anak di bawah umur. Korbannya dilaporkan adalah siswi kelas 2 sebuah SMA dalam kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Korban yang masih berusia 16 tahun itu dilecehkan pelaku pada pekan lalu. Namun informasinya baru muncul ke publik dan diterima Serambi FM Jumat lalu. Ayah korban, Haye, mengatakan kasus yang dialami putrinya sudah dilaporkan ke Polda Aceh sehari setelah kejadian. Menurutnya, korban dihentikan pelaku saat dalam perjalanan ke pasar menggunakan sepeda motor. Pelaku kemudian membawa korban ke Polsek, namun tidak diizinkan menghubungi keluarganya. Malah, oknum polisi itu justru membawa korban ke kawasan Belang Bintang hingga kemudian dilecehkan pelaku. Sudarlun, kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Laksamana Malahyati, tepatnya di tikungan jembatan Krungcut, Banda Aceh, Sabtu sore. Kecelakaan melibatkan mobil Toyota Kijang Innova dan Daihatsu Taruna, serta satu unit sepeda motor Astrea Grand. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir melaporkan. Informasi yang diterima Serambi FM, Kecelakaan dipicu karena salah satu kendaraan mengambil jalur yang berlawanan. Kondisi itu spontan mengakibatkan Innova dan sepeda motor mengalami tabrakan. Bahkan pengendara sepeda motor yang telah terjatuh kembali ditabrak mobil lainnya yang juga tengah melaju di jalur sempit itu. Peristiwa jalan raya itu mengakibatkan pengendara sepeda motor mengalami patah kaki. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Zainul Abidin Banda Aceh menggunakan mobil polisi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik menyatakan regulasi terkait penyelenggaraan pilkada di daerah otonomi khusus ditargetkan selesai Maret mendatang. Selain Aceh, empat daerah lainnya yang berstatus otonomi khusus adalah DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat. Dari Loksukun, Jafarudin melaporkan. Husni mengatakan bahwa semua aturan undang-undang yang berkaitan dengan pilkada akan digunakan, termasuk undang-undang pemerintahan Aceh. Diharapkan jika selesai pada Maret mendatang, maka pada April aturan itu sudah bisa digunakan. Namun, sejauh ini Husni mengaku belum bisa memastikan hal-hal apa saja yang akan diatur dalam regulasi pilkada tersebut, termasuk soal kewajiban harus mundur dari pejabat negara yang mencalonkan diri. Di sisi lain, sambil menunggu selesainya pembahasan, KIP dapat menggunakan PKPU tahun 2015 sebagai rujukan dalam membuat keputusan dan draft. Sudarlun, seekor lumba-lumba sepanjang 3 meter sore kemarin terdampar di perairan desa Jambu Masjid, Kecamatan Blangmangat, Loksmawe. Penemuan lumba-lumba itu menyebar ke seluruh penjuru kota dan mengundang kedatangan masyarakat untuk menyaksikannya. Kompas.com melansir. Kapolsek Blangmangat, Ibda Mukhtar Rubi menyebutkan, lumba-lumba itu ditemukan oleh warga sekitar pukul 5 sore. Mamalia ini akhirnya dipindahkan ke tempat yang lebih baik dari lokasi ia ditemukan. Ikan ini sementara diletakkan di cekungan areal bekas petani garam. Petugas masih menunggu tim dari Dinas Kelautan yang ahli menanganinya. Sudarlun, 310 karateka dari 12 daerah mengikuti kejuaraan karateka antar dojo se-Aceh. Kegiatan ini berlangsung 27 hingga 28 Februari 2016 di Gelanggang Mahasiswa Unsia, Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Jalimin melaporkan. Kejuaraan karate antar dojo itu memperebutkan piala tetap Ketua Perwasitan Zona 1 Aceh dan piala bergilir Ketua Pengprov Forki Aceh. Ketua Panitia Erik MS menyebutkan para karateka yang ikut berasal dari 5 perguruan besar. Kelima perguruan itu adalah Inkanas, KKI, Wadokai, Gatbika, dan perguruan karateka Amura. Sementara peserta lainnya mewakili 12 kabupaten kota di Aceh. Cabang yang dipertandingkan terbagi 47 kelas, mulai usia dini, pemula, pra-pemula, kadet, dan junior. Laga akan dipimpin oleh 19 wasit juri yang berasal dari beberapa pengurus cabang Forki, kabupaten kota. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 28 Februari 2016. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi Serambi FM ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalam.